Islam jaya hanya dengan teriakan-teriakan, enggak mungkin. Iman, iman dengan benar. Bagaimana Islam mau ditolong oleh Allah kalau masih ada kaum muslimin yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah mau tolong. Allah mau buktikan janjinya kepada kita supaya kita lebih ingat apa janji Allah. Sebelum saya lanjutkan, kata Allah kalau dipenuhi permintaannya, la yastakhlifannahum fil ard, pasti aku akan berikan kepada mereka kekuasaan khilafah di muka bumi, kama istakhlafalladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah berikan kekuasaan dan khilafah itu kepada orang-orang yang sebelum mereka. Siapa yang sebelum kita? Sahabat Rasul, di bawah pimpinan Rasul, di bawah pimpinan khulafaur rasyidin, sampai lebih dari 2/3 dunia dikuasai. Sekarang meretelin satu-satu, meretelin yang sudah tinggal 1/50 saja dari dunia ini yang milik muslimin, itu pun diperetelin jadi 1/60, jadi 1/70, habis lama-lama. Apa sebabnya? Kembali lagi, janjinya mau diberi kekuasaan, lanjut oleh Allah, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadha lahum, dan aku akan kokohkan posisi mereka. Posisi Islam disegani. Nah sekarang enggak disegani Islam, justru anak-anak muslimin sendiri berani bicara, oh itu ada beberapa ayat Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan era globalisasi. Enggak sesuai. Subhanallah, Allah Rabbul Alamin salah memberikan aturan. Yani ada salah satu ayatnya yang tidak sesuai pada salah satu zaman. Luar biasa ini penghinaannya kepada Allah dan kepada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Mana Allah mau tolong umat ini kalau masih ada di umat ini yang meyakini bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu kafir, bahwa Umar bin Khattab itu kafir? Mana Allah akan tolong umat ini kalau masih ada dari umat Islam yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada pada kita hanya tinggal 1/3, yang 2/3 habis, hilang katanya. La ilaha illallah, cacian apalagi kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah akan menolong? Lalu iman yang bagaimana para hadirin? Jawabannya semua telah ditulis oleh para ulama. Tinggal kita ayo sama-sama bersimpuh di masjid-masjid Allah, muliakan rumah-rumah Allah di mana kita diundang oleh Allah, Allah sebagai tuan rumahnya. Ayo. Kemudian syarat keduanya, wa amilus solihat, beramal soleh. Kata para ulama, amal soleh itu ada dua syarat. Kalau salah satu dari dua syaratnya jatuh atau hilang, tidak dinamakan amal soleh. Apa syaratnya? Yang pertama ikhlas, mengharap ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, gak mengharapkan apapun dari urusan dunia. Ini yang pertama. Berbicara tentang ikhlas butuh waktu yang panjang. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai amalannya, baik amalan zahir, salat, zakat, ataupun yang lainnya dari amalan-amalan zahir, maupun amalan batin, akidah, keimanan, harus sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul menyatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal sebuah amalan yang bukan bagian dari petunjukku, bukan dari yang apa yang ku perintahkan, maka amalan itu tertolak walaupun ikhlas. Tertolak. Kenapa tertolak? Lu ikhlas kok, karena tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi. Para hadirin yang saya muliakan, berbicara tentang amal soleh ini butuh waktu lagi. Gak ada waktu lagi bagi kita pada sore hari ini, karena memang waktu sudah begitu dekat. Oleh karena itu, maka jalan keluar bagi umat kita yang pertama, dan saya ulangi, ini membutuhkan sekian majelis untuk kita duduk bersama mendapatkan jalan keluar bagi muslimin di negeri tercinta ini. Para hadirin yang saya muliakan, Untuk itu saya mengajak diri saya pribadi, kemudian para hadirin yang mendengar nasihat ini, kemudian masyarakat, kemudian pemerintah negeri kita, mudah-mudahan Allah selamatkan mereka, Allah kasih hidayah mereka, Allah lindungi mereka, dan Allah jauhkan mereka dari perbuatan zalim. Ya, sudah enggak usah rame-rame di jalan-jalan, doakan kepada Allah. Kita semua beramal, kita semua berbuat untuk kemudian Allah lindungin kaum muslimin, dan kemudian Allah tentramkan negeri kita, Allah jaga ukhuwah kaum muslimin, dan kita mengakhiri dunia ini dengan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kurang lebihnya saya memohon maaf. Mudah-mudahan dari keterangan ini bisa memberi sedikit jawaban terhadap muskilah yang dihadapin oleh kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Jika ada yang perlu disampaikan atau saran, pertanyaan, ada sisa waktu? Ya, yeah. Dipersilakan pakai tulisan langsung, silakan. Yang mana dulu tadi? Ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Al-Akh Qamaruddin. Dari pertanyaannya, atau boleh dinyata bukan pertanyaan tetapi musyawarah, melihat kondisi yang dialami oleh Al-Akh yang kelihatannya juga adalah muskilah atau permasalahan problem yang dihadapi oleh banyak dari kita, melihat banyaknya perkara dari kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, di kampus dan yang sekitarnya, kadang-kadang kita kesulitan, kata Al-Akh, untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Sementara kemungkaran itu terus berjalan, betapa sulitnya. Kira-kira apa jalan yang terbaik untuk supaya kita kepada al-iman, kepada as-siratul mustaqim, bertahan di atas as-siratul mustaqim dalam kondisi yang seperti ini? Maka jawabannya adalah secara singkat saja, terjawab dari hadith Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia atau untuk dia untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam perkara agamanya, dimengertikan dia antara yang hak dan yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang tauhid, mana yang syirik, dan seterusnya. Ini adalah alamat seseorang akan mendapatkan al-khair, mendapatkan hidayah dan istiqamah di atas siratul mustaqim. Oleh karena itu, kita pun semuanya berharap untuk kita mendapatkan al-khair itu tadi. Jalannya adalah dengan cara talabul ilmi, menuntut ilmu agama, diperbanyak kajian-kajian ilmiah yang sumbernya, saya ulangi, diperbanyak kajian-kajian ilmiah yang sumbernya adalah wahyu Allah Al-Quran dan As-Sunnah yang telah difahami dan dipraktekkan serta disampaikan oleh para sahabat Rasul sebagai mahasiswa, mahasiswa langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian-kajian seperti ini akan banyak menjawab muskilah, problema yang kita hadapi di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, perlunya kita menyampaikan nasihat kepada semua pihak, teman, saudara, guru, dosen, siapapun dari yang di sekitar kita, dengan cara yang hikmah, yang baik. Sampaikan nasihat itu dengan baik, sampaikan tepat pada waktunya, sesampaikan pula tepat dengan kondisinya. Ini beberapa cara yang mungkin akan sedikit banyak mengantarkan kita kepada al-istiqamah. Dan masih banyak yang lainnya, tentunya adalah yang besar juga posisinya adalah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diselamatkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Waalaikumsalam. Tetap pada pertanyaan yang disampaikan ini pula oleh Al-Akh Muhammad Ishaq atau Muhammad Isa, Ishaq, iya, dari Fakultas Ekonomi di sini, Jember, bahwa jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau ingin tahu pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya daripada Sunnah itu, sehingga dengan itu kita bisa mengetahui yang sebenarnya. Karena banyak pihak, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kita semua, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kaum muslimin semuanya, yang mengaku bahwa dia adalah ahli sunnah. Tetapi seperti apa yang dinyatakan oleh seorang penyair, kullun yadda'i wasfan bilaila wa laila la tuqirru bidzaka. Masing-masing mengaku bahwa dia adalah pacarnya Laila, tapi si Laila menyatakan, siapa kamu, bukan pacarku. Hah? Masing-masing, Laila saya pacarnya katanya. Kamu iya pacarnya. Lalu yang pacarnya Laila ini yang mana? Hah? Kata si penyair ini. Lah sama juga kalimat ahli sunnah wal jamaah, masing-masing menyatakan adalah kami ahli sunnah. Mudah-mudahan semua diberi hidayah oleh Allah, kita semua. Kira-kira apa definisi dan ciri-ciri ahli sunnah agar kita bisa berjalan di atasnya? Jawabannya adalah, satu, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat hadis yang mungkin sering kita dengar tentang perpecahan umat ini, yang mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari itu semua. Ketika Allah menyebutkan iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatil nasara ala thintaini wa sab'ina firqah wa sataftariku hadihil ummah ala thalati wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahida. Akan telah terpecah Yahudi dalam 71 golongan, dan terpecah pula Nasara dalam 72 golongan, dan telah atau akan terpecah umat ini lebih banyak lagi menjadi 73 golongan. Sedih kan kita. Tetapi ternyata diberi obatnya oleh Rasulullah setelah menyebutkan bahwa semuanya dalam kesesatan ujung-ujungnya adalah an-nar kecuali satu, siapa satunya ini? Enggak diem, para sahabat langsung tanya. Ah, ini kelebihan sahabat. Enggak diem para sahabat untuk mencari jawabannya masing-masing menurut ra'yunya. Langsung tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa? Sebutkan ciri-cirinya mereka. Dijawab oleh Rasulullah SAW dalam hadis Amr bin Al-As yang tadi kita sebutkan, "Man kana mithli ana alaihi wa ashabi." Barang siapa yang kondisinya sama dengan kondisiku dan para sahabatku. Kondisi apanya? Kondisi akidahnya. Lihat, akidahnya sama enggak dengan akidah Rasul? Apa akidah Rasul? Ayo kita thalabul ilmi. Buku-buku akidah sudah dikarang dan ditulis, dikumpulkan oleh para ulama. Yang kedua, ibadahnya sama dengan ibadah Rasul dan para sahabatnya. Muamalahnya pun sama. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ciri-cirinya. Yang kedua, disebutkan sebagai ciri-cirinya oleh Rasulullah SAW orang-orang yang berpegang kepada sunnah dan dinyatakan sebagai ahli sunnah adalah dalam hadis di mana Rasulullah menyatakan, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira." Sesungguhnya kata Rasulullah, yang hidup panjang di antara kalian pasti akan melihat adanya perselisihan, perpecahan. Mudah-mudahan umat Islam dipersatukan. Kesian. Nah, ya Allah lindungi umat Islam. Nah, para hadirin yang saya muliakan, yang akan hidup panjang dari kalian akan melihat adanya musibah ini tadi, perpecahan. Maka kata Rasulullah, di saat seperti itu, jika kalian menemui kondisi seperti itu, apa jawabannya? Bagaimana solusinya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku. Sunnah di sini bukan maksud sunnah secara istilah fikih yang pengertiannya sama dengan mustahab, yang artinya apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan apa? Tidak apa-apa. Bukan sunnah secara istilahnya fuqaha, tapi istilah secara bahasa. Artinya wajib bagi kalian untuk berpegang kepada akidahku, kepada manhajku, kepada ibadahku, cara aku berprinsip ini, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, wa Uthman, wa Ali. Oleh karena itu jawabannya, oh ini sedang berselisih, katanya ada anu apa, agar kita bisa mendapatkan syariat Islam, daulah Islamnya, kita harus gulingkan ini ya, tauhid ini. Oh gitu, tujuannya sama kan, kita ingin syariat Islam. Iya harus dong, harus sama, muslim kok. Nah, tapi caranya gimana digulingkan? Lah itu tentara itu muslim loh, misanan saya sholat, pak polisi itu juga puasa, masya Allah ya. Loh, mau ditumpahkan darahnya. Padahal Allah menyatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Rasulullah juga menyatakan, "Idzal taqa muslimaini bi sayfayhima, idzal taqal muslimaini bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Jika bertemu dua orang muslim dengan senjatanya, maka, ya ini maksudnya saling membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka, di jahannam. Bingung sahabat. Lagi-lagi sahabat enggak menjawab dengan pikirannya. Tanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul?" Ini orang yang pembunuh memang pantas masuk annar, masuk neraka. Lah apa salahnya orang yang dibunuh? Dijawab oleh Rasulullah, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Sesungguhnya dia tadi sudah berniat untuk membunuh saudaranya. Sudah bertemu sama-sama bawa pedang. Cuma saja dia kalah, terbunuh. Niat sudah dihukumin je. Niat, innamal a'mal bin niat. Setiap amalan tergantung pada niatnya. Para hadirin yang saya muliakan, dua orang muslim berbunuhan, jahannam tempatnya, neraka. Oleh karena itu, kita lihat apa benar Rasulullah memberi nasihat begini. iya ini mungkar, ini korupsi ya, tidak menerapkan syariat Islam. Loh sebentar, tidak menerapkan syariat Islam yang mana maksudnya? Harus didiskusikan kan? Loh harus didiskusikan. Lagi-lagi Islam adalah agama yang ilmiah, bukan agama yang didasarkan kepada emosi. Loh bagaimana maksudnya? Perlu duduk waktu kajian kita membahas tentang apa makna syariat Islam dan apa maksudnya seseorang sudah dinyatakan dia keluar dari Islam. Oleh karena itu, jawabannya ternyata Rasulullah menyatakan kalau kamu melihat man ra'a fi amirihi syai'an yungkiruh falyasbir. Barang siapa yang melihat pada pimpinannya suatu kemungkaran yang dia tidak suka, kezaliman yang dia membencinya, sabar dulu. Sabar. Coba jalan keluar diberikan oleh Rasulullah, suruh sabar. Saya mendengar kasus-kasus di negeri kita ini mulai kacau. Kalau enggak salah saya enggak ada di sini waktu itu, enggak ada di Indonesia. Kalau enggak salah mulai tahun 97 ya. Apa salah saya? Mulai ramai di daerah-daerah 98. Nah, saya hanya mengikuti dari radio, radio Jerman atau Australia waktu itu. Habis makan siang jam 2 di sana, di sini sekitar jam 6 malam atau jam berapa lah siaran itu. Nah, ternyata ramai. Yang ini bicara, kita rakyat harus berfungsi sebagai kontrol. Kita, wah, bicara sana sini, bicara demonstrasi sana, bergerak sana. Ana melihat, waduh, hancur ini. Urusannya apa? Kembali yang diungkit oleh musuh-musuh kita, ternyata banyak peran di negeri kita ini dari luar loh ternyata. Yang diungkit urusan perut awalnya. Diungkit, diungkit, diungkit, sampai masing-masing pihak bertindak dan akhirnya kacau negeri kita. Para hadirin yang saya muliakan, dan sekarang kondisinya lebih buruk kan? Secara jujur, dari sekian permasalahan, lebih mengerikan, mengenaskan. Saya mendengar di sana ada sebuah masjid, maaf saja, dilemparin kotoran manusia. Masjid yang melakukan muslimin. Ya. Ya Allah, ya Allah, rumahmu jadi korban. Korban apa sebenarnya? Korban perjuangan. Bukan. Korban ambisi. Para hadirin yang saya muliakan, pada Rasulullah sudah nyatakan sabar, jangan terprovokasi. Jangan terbawa. Sudahlah, ibadah. Banyak ibadah di waktu fitnah itu, banyak ibadah kata Rasulullah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan cara paling baik, ibadah termulia di masa-masa fitnah adalah talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama itu tidak harus di pondok pesantren. Jangan dijadikan pondok pesantren image-nya itu adalah orang-orang khusus, dan sehingga Islam ini menjadi orang apa, khusus bagi orang-orang tentu. Jangan. Islam adalah dari untuk semua pihak. Di kampus, di masjid-masjid, di rumah-rumah adalah tempat belajar Islam. Oleh karena itu, maka ahli sunnah adalah mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang telah difahami, diamalkan dan disampaikan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dicap dan distempel rekomendasi itu di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa saya jelaskan dalam waktu yang sempit ini. Mudah-mudahan Allah memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan umat Islam di negeri ini. Mudah-mudahan pula Allah menyelamatkan negeri kita dari berbagai macam makar yang ingin menghancurkannya, dari berbagai macam niat buruk dari yang ingin menghancurkan negeri ini. Mudah-mudahan pula saudara-saudara kita kaum muslimin yang mempunyai kecintaan dan kecemburuan kepada Islam, benar-benar kecemburuan dan kecintaannya dibimbing oleh ilmu dan berjalan secara ilmiah, tidak hanya didasarkan kepada emosi, sehingga bisa dimanfaatkan oleh sekian pihak untuk menimbulkan kekacauan yang kemudian kita berhadapan dengan pemerintah kita sendiri terus-menerus sampai ujung-ujungnya. Ingat pernyataan saya pada hari ini di Masjid Al-Hikmah pada hari Sabtu ini, tanggal 27 September tahun 2003. Ingat, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa yang saya katakan. Kalau terus kondisi ini, umat Islam tidak mau mengenal Islam, tidak mau belajar tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak mau kembali kepada apa yang telah diajarkan dan difahami oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umat Islam akan centang perenang, akan teradu dombakan antara sesama muslimin dan muslimin dengan pemerintahnya, sehingga negeri ini hancur. Yang tertawa adalah musuh kita. Kita hancur tanpa mereka mengeluarkan tenaga besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.